mengucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan pasrahkan. dirimu dengan